alif yang akhir tetap, tidak berubah, tidak hilang, dan langsung bersambung dengan tak ta'if menjadi muqtatun. Kemudian dari tasmiyah ini, dari ta'nits untuk yang mu'annas, mufrad, dijadikan untuk tasmiyah, untuk musanna, jumlah dua. Sesudah tak ta'nits, tambahkan alif nun, seperti yang asalnya tadi, menjadi mu'tadani. Ya. Tidak ada perubahan pada mu'tad, alifnya tetap ada, kemudian tak ta'nits, kemudian alif nun untuk tasmiyah. Ya. Mu'tadani. Ya, seperti wazan asalnya. Kemudian yang berikutnya untuk yang jamak mu'annas, ya, dengan menambahkan alif ta, ya, pada mu'tan kemudian diikuti dengan alif dan ta untuk jamak mu'annas, maka di situ akan bertemu dua alif. Alif yang akhir pada mu'tan, ya, pada mu'tan, dan alif pada jamak mu'annas, alif tambahan untuk bentuk jamak mu'annas. Sehingga apa? Ini harus dihindari karena bertemu dua alif. Sehingga alif yang akhir pada mu'tan ini diubah, diganti menjadi huruf ya yang berharokat fathah. Sehingga menjadi mu'tayatun. Ya, menjadi mu'tayatun. Ini. Maka kalau memang huruf iya itu sebagai huruf asli, berarti dia ikut, berarti dia kembali ke huruf aslinya, huruf iya. Jadi, tapi kalau nanti huruf iya itu pengganti, ya dia berarti dari alif diganti menjadi iya. Yang jelas alifnya berubah menjadi iya ketika bersambung dengan alif ka untuk jamak mu'annas. Jadi ini isim maf'ul yang huruf aslinya alif. Kalau dilihat, diperhatikan, ketika bersambung dengan alif nun untuk tasmiyah, maka alif yang akhir diganti menjadi ya. Ketika bersambung dengan wawu nun untuk jamak mudzakkar salim, maka alif yang akhir dihilangkan, ya, muqtauna. Kemudian ketika bersambung dengan ta ta'nits, maka tetap keadaannya, tidak berubah, tidak hilang, mu'tadun mu'tadani. Kemudian ketika bersambung dengan alif, ya, pada jamak mu'annas, maka alif yang akhir ini berubah menjadi huruf ya, menjadi mu'tayatun. Dan ini bisa diterapkan pada isim maf'ul yang lain yang keadaan akhirnya sama dengan ini, ya, di akhir dengan alif. Nah, ini isim maf'ul yang marfu', ya, isim maf'ul yang marfu', ya, di mana sebagaimana disampaikan sebelumnya, untuk marfu', ya, tanda asalnya ini adalah dengan harakat dhammah. Jadi marfu' itu ditandai sebagai tanda asli itu dengan harakat dhammah pada huruf akhir, ya. Dan itu kalau dilihat tadi ada pada bentuk mufrad mudzakkar, bentuk yang asal, kemudian pada shighah mudzakkar jumu', kemudian pada mufrad mu'annas, ya, maf'ulatun, ya, kemudian pada jamak mu'annas, maf'ulatun. Jadi yang huruf akhirnya dhammah, berharakat dhammah, ini untuk keadaan marfu' sebagai tanda asli adalah dhammah tersebut. Adapun untuk yang tasniyah yang jumlah dua tadi, maf'ulani, maf'ulatani, ini nanti yang menjadi tanda marfu'nya adalah alif tersebut. Yeah. Jadi alif tambahan pada tasniyah ini sebagai tanda untuk marfu'nya, keadaan marfu'nya. Adapun untuk yang jamak mudzakkar sebagai tanda keadaan marfu' itu dengan wawu. Wawu tambahan pada bentuk jamak mudzakkar ini sebagai tanda marfu'. Jadi masing-masing keadaan marfu', mansub, majrur itu ada tanda-tandanya yang letaknya di akhir isim-isim tersebut.